Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'unthi rahmatan lil'alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man sar ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan mengawali kajian kita, kita akan membahas salah satu pertanyaan dari pemirsa yang kemarin belum sempat kita bahas. Insyaallah akan kita jadikan sebagai mukaddimah, yaitu mengenai doa di usia 40 tahun. Doa di usia 40 tahun yang diisyaratkan oleh penanya disebutkan di surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan." Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Yang artinya, wa wassaynal insana, dan aku wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi husna, untuk berbuat baik sebagai bentuk rasa syukur, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apa sebabnya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara sebabnya, hamalathu ummu, ibunya telah mengandungnya, kurhan, dalam kondisi lelah, dalam kondisi berat. Wa wada'athu kurha, dan ibunya juga melahirkannya dalam kondisi berat, dalam kondisi susah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Dan mengandung sampai menyapih selesai itu membutuhkan waktu 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sehingga ketika orang ini telah mencapai dewasa. Balagha ashuddah, telah mencapai dewasa. Yang sebagian penjelasan ulama mengatakan hatta idza balaghal hulum, ketika orang ini sudah mencapai usia baligh. Wa balagha 40 sanatan, dan mencapai usia 40 tahun. Qala, maka dia berdoa, Rabbi, agar aku bisa mensyukuri nikmatmu, allati an'amta, di akhir ayatnya, annahu sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, sejak masa silam, sejak beliau belum diangkat jadi nabi. Dan ketika itu usia Abu Bakar 18 tahun, sementara usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum jadi nabi 20 tahun. Kemudian mereka berangkat bareng menuju Syam. Lalu di perjalanan berangkat bareng menuju Syam untuk berdagang. Lalu di perjalanan mereka singgah di sebuah tempat. Dan tempat itu berada di dekat kuilnya seorang rahib Yahudi, atau kuilnya seorang rahib ahli kitab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah pohon bidara. Nazala manzilan fihi sidra, beliau duduk di bawah sebuah pohon bidara. Sementara Abu Bakar As-Siddiq mendekat kepada sang rahib dan beliau banyak bertanya tentang masalah agama kepada sang rahib. Faqala lahu, kemudian rahib ini bertanya kepada Abu Bakar, "Manir rajul alladhi fi dhill sidra?" Siapakah temanmu yang duduk di bawah pohon itu? Faqala, kata Abu Bakar, "Dzaka Muhammadun ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib." Itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Faqala, kemudian rahib ini mengatakan, "Hadza wallahi nabiyyun wa mastadhalla tahtaha ahadun ba'da Isa illa Muhammadun nabiyullah." Demi Allah, dia adalah seorang nabi. Tidak ada orang yang berteduh di bawah pohon itu setelah Isa selain Muhammad Nabiullah. Fawaqa'a fi qalbi Abi Bakrin al-yaqinu wat-tasdiq. Abu Bakar pun kemudian merasa yakin dan membenarkan apa yang dikatakan oleh rahib. Sehingga sejak saat itu fakana la yufariku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi wa hadarihi. Abu Bakar tidak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ketika beliau sedang safar maupun ketika beliau sedang mukim ketika berada di kota Mekah. Falamma nubbi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 40 sanatan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi dan pada waktu itu beliau berusia 40 tahun, usia Abu Bakar 38 tahun. Saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar membenarkan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha 40 sanatan, dan ketika Abu Bakar sudah mencapai usia 40 tahun, qala, beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha, sampai akhir doa. Ini diriwayatkan oleh Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kata Al-Hafidh atau kata Ibnul Jauzi, wa bihi qala al-aktsarun, ini merupakan tafsir mayoritas ulama ahli tafsir. Ketika Abu Bakar mencapai usia 40 tahun, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat ini dan doanya dikabulkan. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk bisa mensyukurimu, demikian pula orang tuaku. Dan doa Abu Bakar ini diijabai oleh Allah, fa aslama walidahu wa auladuhu dzukuruhum wa inasuhum, sehingga kedua orang tua Abu Bakar masuk Islam. Semua anak Abu Bakar masuk Islam, baik yang laki maupun yang perempuan. Bahkan dikatakan walam yajtami dzalika li ghairihi minas sahabah. Tidak ada sahabat yang mengalami suasana seperti ini selain Abu Bakar. Sehingga keluarga Abu Bakar termasuk usratul muslimah, keluarga muslim. Kedua orang tuanya muslim, semua anak-anaknya muslim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Sementara sahabat-sahabat yang lain, namun Abu Bakar seluruh keluarganya masuk Islam. Terkait firman Allah wa an a'mala salihan tardha, pada doa yang ada di surat Al-Ahqaf ayat 15, qala Ibnu Abbasin, kata Ibnu Abbas, ajabahu Allahu ya'ni Abu Bakrin fa'ataqa tis'atan minal mu'minin kanu yu'adzabuna fillah. Allah Ta'ala mengijabai doanya Abu Bakar sehingga beliau berhasil melakukan amal soleh yang besar-besar. Di antaranya, beliau telah membebaskan 9 budak yang dulu pernah disiksa oleh orang-orang musyrikin karena mereka masuk Islam. Walam yurid syai'an minal khairi illa anahu alaihi. Dan setiap kali Abu Bakar berkeinginan untuk melakukan amal soleh, maka Allah mudahkan beliau untuk melakukannya. Dan itu bagian dari sidqun niyah, bagian dari kejujuran niat. Pada waktu dia punya keinginan, saya ingin melakukan ini, semoga Allah anugerahkan saya bisa melakukan ini, Allah mudahkan dia untuk melakukannya. Wastajaba lahu fi dzurriyyatihi fa amanu. Dan Allah ijabai permohonan Abu Bakar agar keturunannya masuk Islam sehingga mereka pun semuanya menjadi orang-orang yang beriman. Ini pendapat yang pertama. Dan ini merupakan pendapat jumhur ahli tafsir. Pendapat yang kedua, bahwa surat Al-Ahqaf ayat 15 yang berbicara tentang doa usia 40 itu turun tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dalam cerita yang sangat ma'ruf, ketika beliau masuk Islam, ibunya memaksa Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kembali kepada agama paganisme. Lalu ibunya mengatakan, bukankah agamamu memerintahkan kepadamu untuk taat dan berbakti kepada kedua orang tua? Wawassainal insana biwalidayhi ihsan. Dan aku wahyukan kepada setiap manusia untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wawadu'athu kurha. Ketika ibunya hamil dalam kondisi kesusahan, ketika ibunya melahirkan juga dalam kondisi kesusahan. Apa kata Sa'ad? Betul. Namun Allah Subhanahu wa taala melarangku untuk mengikuti orang tua ketika orang tua itu memaksa dirinya melakukan perbuatan kesyirikan. Sehingga ayat ini berbicara tentang Sa'ad bin Abi Waqqas dan bagaimana reaksi ibunya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Ibunya bersumpah tidak mau makan, tidak mau minum. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat sampai mulutnya itu diganjel biar tidak terbuka, dalam rangka untuk memaksa anaknya agar mau keluar dari Islam. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya surat Al-Ahqaf ayat 15 ini bersifat umum, nazalat alal umum, bersifat umum, artinya berlaku untuk semua manusia. Dan ini merupakan pendapat Al-Hasanul Basri. Dan wallahu ta'ala alam, kalau kita mengambil pendapat yang pertama, yang itu merupakan pendapat jumhur ahli tafsir, berarti surat Al-Ahqaf ayat 15 yang bercerita tentang doa di usia 40 tahun bentuknya adalah cerita dan bukan anjuran untuk berdoa seperti itu. Meskipun sebagian ulama memberikan kesimpulan agar orang itu berdoa semacam ini ketika usianya sudah mencapai 40 tahun. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, kitab tafsir yang ditulis oleh Asy-Syaukani, wa fi hadhil ayah, beliau mengatakan dalam ayat ini, dalilun ala annahu yambagi liman balaga umruhu 40 sanatan ay yastakthira min hadhihi ad-da'awat. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa selayaknya bagi mereka yang usianya sudah mencapai 40 tahun ke atas dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa seperti yang tadi. Membaca doa seperti tadi yaitu doa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk rasa syukur kita kepada kedua orang tua kita serta harapan agar keturunan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keturunan yang baik. Lalu kenapa di sini disebutkan 40 tahun? Para ulama ahli tafsir mengatakan 40 tahun adalah puncak kestabilan emosi seseorang. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Katsir, wa balagha 40 sanatan, ketika manusia itu sudah mencapai 40 tahun, ai tanaha 'aqluhu wa kamula fahmuhu wa hilmuhu. Akalnya, logikanya sudah mencapai puncak. Wa kamula fahmuhu, pemahamannya mencapai puncak. Wa hilmuhu, demikian pula kedewasaannya. Wa yuqal, dan umum dikatakan menurut ahli psikologi di masa silam, innahu la yataghayyaru ghaliban amma yakunu alaihi ibnul arba'in. Orang kalau sudah berusia 40 tahun, umumnya sudah enggak berubah lagi. Enggak berubah pendiriannya, enggak berubah prinsipnya. Sehingga ketika dia istiqomah di atas jalan kebenaran, istiqomah di atas jalan al-haq, istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, bersabar sampai usia 40 tahun, biasanya peluang untuk berubah menjadi, atau peluang untuk berubah kecil. Karena dia sudah berada di puncak kemampuan akalnya, kemampuan logikanya, kemampuan kedewasaannya. Sehingga di sini kenapa disebutkan oleh Allah Ta'ala usia 40 tahun. Karena itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Qurtubi, setiap kali Allah Ta'ala mengutus para nabi, maka Allah utus mereka ketika di usia 40 tahun. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa kita sampaikan dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh penanya kemarin. Kalau sudah di usia lebih dari 40 tahun, apakah doa ini juga perlu dibaca? Kalau kita mengambil keterangan Asy-Syaukani, tidak ada batas akhir untuk membaca doa ini. Namun yang boleh sebutkan adalah anjuran membaca doa ini dimulai ketika sudah berusia 40 tahun. Meskipun itu bukan batasan dalam arti sebelum usia 40 tahun dilarang, kemudian setelah usia 40 tahun digencarkan. Namun kata beliau, dianjurkan bagi yang sudah berusia 40 tahun agar memperbanyak doa seperti ini. Sampai kapan batas akhirnya? Tidak ada batas akhirnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan ini sudah ada telepon yang masuk. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ingin membantu untuk menjual kue tersebut dengan kesepakatan bahwa dari ibu yang bikin kue sekian, dari Nanistiana akan menambah dengan harga tambahan sedikit untuk keuntungan. Lalu diposting di media massa seperti di WA gitu dengan pesanan PO gitu, Ustaz. Nah, apakah itu boleh? Yang saya khawatirkan adalah menjual barang yang tidak ada di tangan. Mohon nasihatnya bagaimana yang benarnya, Ustaz. Baik. Sekian dan terakhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakumullahu khairan. Baik, beliau bertanya tentang hukum menjadi reseller, di mana beliau sudah mendapatkan izin dari produsen untuk menjual kue tersebut. Sehingga dalam kondisi ini berarti apa yang disepakati oleh kedua belah pihak statusnya adalah akad wakalah. Karena itu istri bapak statusnya sebagai wakil dari produsen. Karena istri bapak sudah berstatus sebagai wakil, selanjutnya untuk masalah kesepakatan harga kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Istri Anda berhak untuk mengambil keuntungan sesuai dengan yang disepakati, ya, misalnya dari produsen berapa, dari untuk reseller berapa, Anda berhak untuk kemudian mengambil keuntungan sebagaimana yang disepakati. Baik, saya setting dulu ya, karena getaran ini belum mati. Baik, silakan. Silakan. Mohon dijauhkan dari televisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz mau nanya terkait hadis tentang sholat suruk yang syaratnya harus sholat berjamaah di masjid. Untuk kondisi saat ini ada toleransi kalau misalnya batal, kita bisa berjamaah dan gimana? Sama satu lagi, Ustaz, boleh? Baik. Yang satu lagi, saya pernah baca tentang hadis. Baik. Kita aja, Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Syukran, wa jazakumullahu khairan. Baik. Melengkapi pertanyaan yang pertama ya, tentang status dibenarkan untuk menawarkan barang meskipun barang itu belum Anda miliki. Karena itu tidak jadi masalah ketika sudah memposting di media sosial kemudian menawarkan barang itu untuk open PO, dan jika barang sudah ada maka dilakukan transaksi atau dilakukan transaksi sebelum barang ada karena posisi istri bapak sebagai wakil. Dan ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas, Muhammad bin Sirin, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya. Di bab ujratus samsarah, bab mengenai upah makelaran, di mana posisi makelar ini diizinkan untuk menaikkan harga atau mendapatkan potongan tertentu sesuai yang disepakati. Kemudian selanjutnya mengenai sholat syuruk di rumah bagi wanita yang tidak ditekankan untuk sholat di masjid, atau bagi kaum muslimin secara keseluruhan di posisi pandemi seperti sekarang sehingga mereka tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Wallahu ta'ala alam. Mengenai keutamaan sholat syuruk seperti ini, ulama berbeda pendapat. Bainal mutasyaddid, antara mereka yang memberikan persyaratan yang sangat ketat, wa bainal mutasahil, dan mereka yang memberikan kelonggaran. Sebagian ulama memberikan persyaratan yang sangat ketat, sehingga kalau tidak memenuhi persyaratan itu, maka keutamaan untuk sholat syuruk tidak dia dapatkan. Dan diantara yang menyampaikan demikian adalah Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, termasuk juga Syekh Mukhtar Asy-Syinkiti, Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti rahimahullah. Dan sebagian memberikan kelonggaran, sehingga boleh dilakukan di rumah bagi mereka yang tidak disyariatkan untuk sholat di masjid. Dan itu berlaku bagi wanita yang sholat di rumah, atau bagi kaum muslimin yang tidak memungkinkan sholat di masjid karena kondisi tertentu, termasuk di situasi sekarang, sehingga diperbolehkan ketika dia sholat di rumah untuk tetap berada di tempat sholatnya dengan berzikir, membaca Quran, atau kegiatan ibadah yang lainnya selanjutnya, tapi tidak boleh sholat ya, karena tidak ada sholat setelah subuh. Selanjutnya, ketika matahari sudah terbit, dia sholat duha 2 rakaat atau sholat syuruk, yang itu merupakan sholat duha yang pertama. Semoga tetap mendapatkan keutamaan pahala seperti yang dijanjikan. Dan ini sebagaimana saran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Baz. Kemudian mengenai sholat 4 rakaat setelah isya, yang keutamaannya senilai seperti sholat di Lailatul Qadar. Ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan hadis ini. Sebagian menilai hadisnya adalah hadis yang syadz, hadis yang ganjil, dan sebagian menilai hadis yang hasan. Namun wallahu ta'ala alam, nampaknya banyak di antara mereka yang menilai hadis ini wallahu ta'ala alam. Dan ada beberapa tulisan yang ditulis oleh para asatidah mengenai keutamaan sholat 4 rakaat setelah isya. Sebagai tambahan referensi, mungkin Anda bisa baca di konsultasi syariah atau di web-web yang lain. Sebagai media bantu, Anda bisa gunakan ufit.com sebagai alat untuk mencari artikel. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita jawab dulu pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi agen bank konvensional, bolehkah kita membuka rekening tabungan di bank konvensional dengan tujuan supaya bisa menjadi agen atau memanfaatkan fasilitas yang ada pada bank tersebut? Misalnya seperti membuka rekening BNI dengan tujuan menjadi agen BNI 46, yang mana bisa menjadi lahan usaha. Dengan itu bisa melayani masyarakat, transaksi bank kecil, mencari upah dari jasa tarik setor dan transfer, namun menghindari transaksi-transaksi lain seperti membuka rekening untuk nasabah baru atau membantu pengajuan KUR. Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, wa jazakallahu khairan. Bagaimana hukumnya menjadi agen bank untuk memberikan layanan seperti transfer, tarik tunai dan semacamnya? Yang kami ketahui bahwasanya tidak semua transaksi di dunia perbankan adalah transaksi yang bermasalah. Untuk transaksi yang sifatnya hanya sebagai payment gateway atau transaksi yang sifatnya hanya untuk lalu lintas uang, ini diperbolehkan oleh para ulama, sehingga tidak masalah ketika ada orang yang memberikan layanan seperti ini dan dia mendapatkan upah, baik melalui jalur tertentu ataukah melalui jalur perbankan. Karena itu ketika dia menjadi agen di daerah pelosok, kemudian dia buka rekening, lalu dia jadi agen, kemudian dia disediakan perlengkapan untuk menarik duit, bisa melalui dia. Yang seperti ini hukumnya diperbolehkan karena sifatnya hanya untuk lalu lintas uang. Dan dia berhak untuk mendapatkan upah dalam masalah ini, karena dia telah memberikan jasa layanan kepada masyarakat sesuai dengan yang mereka butuhkan. Namun dengan catatan, ketika kita jadi agen dan di situ ada produk yang bermasalah, maka kita tidak boleh turut membantu customer, turut membantu klien untuk mengambil produk yang bermasalah. Seperti misalnya mau ngambil KUR atau kredit-kredit yang lain, yang itu tidak lepas dari transaksi riba. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Saya Mbak Allah dari Balikpapan. Iya, silakan. Dengan Mbak Allah dari Balikpapan, Ustaz. Silakan. Sudah kedengaran, Ustaz? Silakan. Pertanyaan bisa langsung disampaikan. Ini mau tanya masalah gade, Ustaz. kalau kita menggadaikan emas di bank syariah. Silakan. Baik, silakan. Nah, di situ tuh ada peraturan bahwa ada peraturan untuk penambahan biaya pemeliharaan emas gitu, Ustaz, setiap 4 bulan sekali. Apakah itu dibolehkan, Ustaz? Sudah itu aja. Baik, terima kasih. Anda bertanya tentang gadai emas di bank syariah, kemudian di sana ada biaya pemeliharaan emas karena emas ini disimpan di safe deposit box. Yang pertama begini, Nabi SAW melarang menggabungkan antara utang dengan jual beli sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Beliau bersabda, la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Dan termasuk jual beli adalah jual beli jasa. Sehingga dalam fatwa yang disampaikan oleh banyak ulama, termasuk yang dikeluarkan oleh Majma' Fiqih Islami, bahwasanya hadis ini mencakup umum, tidak boleh utang digabungkan dengan semua akad mu'awadot. Tidak boleh utang digabungkan dengan semua akad mu'awadot. Dan termasuk akad mu'awadot atau akad komersil adalah jual beli jasa. Karena itu ketika pihak bank menjadikan ini sebagai syarat, Anda boleh menggadaikan emas Anda, tapi dengan syarat harus nyewa deposit box yang kami miliki. Kalau itu dijadikan sebagai syarat, berarti di situ menggabungkan antara utang dengan jual beli. Tapi kalau tidak ada syarat seperti ini, berarti tidak masuk dalam kategori menggabungkan antara utang dengan jual beli. Kemudian yang kedua, kalaupun nasabah memilih untuk menyimpan emas itu di safe deposit box, lalu ada biaya tertentu, maka para ulama dan termasuk ini juga difatwakan oleh DSN MUI, biaya yang ditanggung oleh nasabah harus sesuai dengan biaya real yang dikeluarkan oleh pihak bank. Sehingga misalnya, untuk sebuah emas yang beratnya 10 gram, ukurannya hanya tidak lebih dari ukuran satu jempol, tipis. Lalu dia disimpan di SDB. Ketika dia disimpan di SDB, butuh area berapa? Sekian. Kita sangat yakin di situ ada banyak sekali emas-emas orang lain. Berarti ada area yang cukup luas untuk nyimpan miliknya banyak orang. Tapi kenapa kita ketika nasabah dikenakan charge, dikenakan biaya sama dengan yang lain, berarti satu wilayah ini pihak bank mendapatkan keuntungan. Misalnya di situ ada 10. Biaya satu wilayah ini anggaplah nilainya per bulan 300.000. Nah, karena Anda nyimpan emas di situ, Anda dikasih kewajiban untuk membayar 300.000 per bulan. Nasabah yang lain naruh di situ juga 300.000 per bulan juga. Kalau di situ ada 10 nasabah, berarti sebenarnya ini sudah dibayar oleh satu orang, sementara yang 9 orang itu kelebihan yang diterima oleh pihak bank. Nah, seperti ini yang dilarang, bahkan termasuk difatwakan oleh DSN, termasuk di antara penghasilan yang bermasalah. Sehingga sekali lagi sama sekali tidak boleh mengambil keuntungan. Kalaupun barang ini butuh perawatan, maka biaya perawatan wajib senilai biaya real yang harus ditanggung untuk merawatnya. Tapi kalau benda ini tidak butuh perawatan, pada asalnya dia tidak boleh dikenakan biaya perawatan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ya, Ibu Siti Ciamis. Ya, mau bertanya, sebenarnya kalau hak nafkah seorang istri itu berapa persen dari penghasilan suami, atau semua pengeluaran istri adalah kewajiban nafkah suami? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda bertanya tentang kewajiban nafkah bagi istri itu berapa persen dari penghasilan suami? Ataukah semua pengeluaran istri itu menjadi tanggung jawab suami? Ulama berbeda pendapat mengenai batasan nafkah. Batasan nafkah itu seperti apa? Ada sebagian yang mengatakan batasan nafkah itu sekian mud beras. Dalam arti hanya untuk mencukupi kebutuhan pokok sang istri. Kebutuhan pokoknya apa? Agar istri bisa hidup. Misalnya dikasih nasi 3 piring sehari. Lalu minumnya misalnya 1,5 liter air kemasan. Sehingga dia bisa bertahan hidup. Lauknya satu saja, telur. Nanti didadar, kemudian dibagi 3. Sebagian ada yang berpendapat demikian. Ada juga yang berpendapat dia harus dipenuhi kebutuhannya sehingga bisa hidup normal. Nah, ukuran hidup normal itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat. Dan ini pendapat Syafi'iyah dan Hambali, bahwa mengenai ukuran besar kecilnya nafkah itu menganut kepada kondisi normal yang berlaku di masing-masing masyarakat. Sehingga bisa jadi nafkah di satu daerah berbeda dengan daerah yang lain, karena untuk bisa hidup normal di daerah ini biayanya berbeda-beda. Nafkah untuk orang yang tinggal di Saudi tentu berbeda dengan nafkah yang bagi mereka yang tinggal di Klaten misalnya, atau bagi mereka yang tinggal di daerah pelosok, karena kebutuhan mereka berbeda-beda. Karena itu mengenai berapa persen nafkah seorang istri dari penghasilan suami, jawabannya tidak ada persentase. Karena ini kembali kepada uruf dan ini sifatnya kualitatif ya. Kemudian apakah seluruh kebutuhan istri harus dipenuhi oleh suami? Jawabannya tidak. Ada beberapa kebutuhan yang di situ bukan kewajiban suami untuk memenuhinya. Misalnya istri berutang di luar kebutuhan pokok, suami tidak wajib untuk misalnya memenuhi atau melunasinya. Atau misalnya istri mau berinfak, suami tidak wajib untuk memberikan harta kepadanya agar istri mau berinfak. Bahkan seperti yang disebutkan oleh para ulama, sebagaimana keterangan Majid Hamawi, beliau mengatakan bahwa ulama sepakat biaya pengobatan istri itu di luar tanggung jawab suami. Ini termasuk salah satu di antara contoh yang ekstrim ya. Bahwa ketika seorang istri itu sakit, biaya pengobatan itu di luar kewajiban suami. Di luar kewajiban bukan berarti dianjurkan suami tidak ngasih, tapi andai kan suami tidak memberi, itu tidak terhitung sebagai perbuatan dosa. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz, saya dengan Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Ya Ustaz, saya ingin bertanyakan mengenai undian, Pak Ustaz. Mohon penjelasan tentang undian, apakah ada undian-undian yang dibolehkan ataupun penjelasan mengenai undian yang dilarang itu seperti apa, Pak Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anda bertanya tentang undian. Seperti apa undian yang diperbolehkan dan seperti apa undian yang dilarang. Tidak semua bentuk undian dilarang dalam agama kita. Bahkan Allah ceritakan dalam Al-Quran ada dua nabi yang melakukan undian. Yang pertama Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna Yunus ala minal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhahadin faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. Sesungguhnya Yunus termasuk rasul idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika dia melarikan diri dari kampung halamannya, karena Yunus berdakwah dalam waktu yang lama, tapi ternyata masyarakatnya tidak mau merespon. Akhirnya dia pergi meninggalkan kampung halamannya sebelum ada izin dari Allah. Maka disebut oleh Allah sebagai abik, orang yang melarikan diri. Ilal fulkil mashhun, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menaiki sebuah perahu yang penuh dengan penumpang. Akhirnya ketika perahu ini dikhawatirkan akan tenggelam jika semuanya bertahan di atas, mereka pun berundi untuk menentukan siapa yang harus dimasukkan ke dalam laut. Fasahama, lalu beliau melakukan melakukan undian. Fasahama fakana minal mudhadin. Beliau melakukan undian dan ternyata Yunus kalah, sehingga beliau yang masuk ke dalam lautan. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Lalu Yunus ditelan oleh ikan dalam kondisi sakit, sebagaimana dalam kisah yang ma'ruf. Kemudian nabi yang kedua adalah Zakaria alaihi salatu wassalam. Ketika beliau berundi dengan masyarakat yang lainnya, dengan para rahib, untuk menentukan ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wahai Muhammad, engkau tidak berada di tengah mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk melakukan undian siapakah yang akan mengasuh Maryam. Sehingga ini bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa bercerita tentang kejadian Maryam, Zakaria, Isa, dan Allah nyatakan, kamu tidak berada di tengah mereka pada waktu kejadian itu, tapi kamu bisa bercerita. Menunjukkan kalau engkau adalah orang yang mendapatkan wahyu, dan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Maka Zakaria sallallahu alaihi wasallam juga melakukan undian untuk menentukan siapakah yang akan merawat Maryam. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan undian di antara para istrinya, mengundi para istrinya untuk menentukan siapakah di antara mereka yang akan diajak safar. Karena kalau diajak semuanya terlalu banyak, maka beliau undi untuk menentukan salah satu. Nah, berdasarkan beberapa peristiwa ini, maka para ulama sampai membuat satu kaidah fikih. Kaidahnya mengatakan tustamalul qur'ah inda tazahumil huquq. Boleh dilakukan undian ketika di situ ada benturan. Ketika ada benturan orang-orang yang berhak. Si A berhak, si B berhak, si C berhak, si D berhak. Ada 10 orang berhak di sini. Misalnya saya umumkan, HP ini akan saya berikan kepada jamaah. Maka seluruh jamaah yang ada di depan saya, mereka berhak untuk mendapatkan HP ini. Lalu siapa yang berhak mendapatkannya? Kalau saya pilih, saya akan pilih yang paling tua, nah nanti yang muda iri. Saya pilih yang paling cakep, yang kurang cakep iri. Terus gimana? Akhirnya daripada nanti bikin ribut, kita buat undian. Nah, itulah contoh penerapan kaidah tadi, tusta'malul qur'ah inda tazahumil huquq. Dan inilah undian yang diperbolehkan. Lalu bagaimana undian yang dilarang? Undian yang dilarang adalah undian yang di situ ada dua peluang. Kalau enggak untung, rugi. Kalau enggak untung, rugi. Jika di situ ada dua peluang antara bainal gunmi wal gurmi, antara untung atau rugi, maka undian di situ statusnya judi. Saya akan berikan HP ini kepada seluruh jamaah, tapi dengan syarat semuanya wajib naruh duit 10.000. Kotak saya kelilingkan, naruh duit 10.000 mereka. Sehingga dari 100 jamaah, saya bisa mendapatkan uang 1 juta. Setelah itu kita undi, siapa di antara 100 jamaah ini yang berhak untuk mendapatkannya. Menang salah satu, berarti yang 99 rugi 10.000. Nah, kondisi seperti ini menjadikan undian tadi statusnya sebagai perjudian. Karena itu jika ada undian, namun pilihannya antara menang dan tidak rugi, ini undian yang diperbolehkan, tidak ada unsur judi. Tapi kalau pilihannya antara untung dan rugi, maka ini undian yang dilarang dan di situ ada unsur judi. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan, atau kita dahulukan pertanyaan melalui WA. Ya. Dari Afifah Anis Fuada, Ustadz bolehkah menghafal Quran sedang haid, saat sedang haid? Karena saya coba bertanya ke beberapa ustadz, jawabannya berbeda-beda. Mohon penjelasannya, Ustadz. Baik, bolehkah menghafalkan Quran dalam kondisi sedang haid? Jawabannya ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah boleh membaca Al-Quran dalam kondisi sedang haid? Sebagian membolehkan dan sebagian melarang. Dan ini berbeda dengan pembahasan bolehkah menyentuh Quran ketika sedang haid. Untuk menyentuh Quran dalam kondisi haid, jumhur ulama melarang. Sehingga ketika Anda misalnya mengambil pendapat boleh membaca Quran ketika sedang haid, tapi Anda juga ingin menyentuh Quran, maka Anda boleh menghafalnya tapi tidak boleh menyentuhnya. Caranya gimana? Misalnya pakai mouse, pakai layar monitor, lalu Anda gunakan mouse, yang Anda sentuh mouse bukan Quran. Itu kalau Anda mengambil pendapat boleh membaca tapi tidak boleh menyentuh. Tapi kalau Anda mengambil pendapat tidak boleh membaca, maka sama sekali tidak boleh mengulang hafalan Quran ketika sedang haid. Wallahu a'lam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hamba Allah mau bertanya Ustaz. Silakan. Yang pertama, masalah zakat mal. Apakah zakat mal itu boleh diberikan kepada yayasan, salah satu yayasan, dan yang mana yayasan itu bergerak di tempat untuk menghafal Quran, tapi itu masih ada berkaitan dengan keluarga yayasan. Keluarga yayasan, maksudnya ya, berkaitan dalam keluarga? Yayasan itu pemilik si keluarga. Oh gitu. Ya, kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah seorang suami yang mana seorang istri itu pendapatannya lebih besar, sehingga seorang suami tidak pernah memberikan nafkah sama sekali, sehingga kalau seorang istri itu ya ridho, itu apa diperbolehkan, dan apakah sudah menggugurkan kewajiban seorang suami, dan apakah itu dosa di dalam agama? Ya, syukuran. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda bertanya tentang zakat mal, bolehkah diberikan kepada yayasan Tahfidz Al-Quran, dan yayasan ini masih ada hubungan keluarga dengan Anda. 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 60, di situ Allah sebutkan beberapa yang berhak mendapatkan zakat, dan salah satunya adalah sabilillah. Salah satunya sabilillah. Dan para ulama mengatakan sabilillah pertama yang pasti adalah kegiatan jihad fi sabilillah. Kemudian ada beberapa yang diperselisihkan. Apakah thalabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu agama, termasuk fi sabilillah yang berhak mendapatkan zakat? Banyak sekali ulama kontemporer yang mengatakan demikian. Seperti yang difatwakan oleh Imam Ibn Utsaimin dan beberapa ulama kontemporer yang lainnya. Karena itulah untuk kegiatan thalabul ilmi syar'i, orang yang belajar ilmu agama murni, maka dia berhak untuk menerima zakat, terlepas dari latar belakang dia, apakah dia orang kaya ataukah orang miskin. Karena ada beberapa mustahik zakat yang dia berhak untuk mendapatkan, terlepas dari status dia apakah orang kaya atau orang miskin. Seperti Amil yang mendapatkan tugas khusus dari pemerintah untuk menarik zakat, dia berhak dapat zakat. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala di urutan yang ketiga. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Sehingga sekalipun Amil itu orang yang sudah kaya, tapi dia berstatus sebagai Amil yang sah, lalu dikasih zakat oleh negara sebagai bagian untuk dia, hukumnya boleh dia terima meskipun dia orang yang kaya. Termasuk juga fisabilillah. Fisabilillah orang yang berangkat zakat, orang yang berangkat jihad, meskipun dia orang yang kaya, dia berhak untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk dikasih zakat. Misalnya untuk perlengkapan senjatanya atau untuk perlengkapan kendaraannya, meskipun bisa jadi dia sendiri mampu untuk membelinya. Tapi mungkin dia hanya sediakan harta sekian, yang sisanya diberikan untuk bekal keluarganya. Lalu dia berangkat. Dia kaya, punya tabungan, dan ini diperbolehkan. Nah, termasuk diantaranya, jika kita sepakat dengan pendapat banyak ulama kontemporer yang mengatakan bahwa thalabul ilmi syar'i masuk dalam kategori fisabilillah, maka zakat mal juga boleh diberikan kepada kegiatan tahfizul Quran, karena ini termasuk diantara kegiatan belajar ilmu syar'i, sehingga penerimanya adalah untuk kepentingan kegiatan tahfiz Quran, bukan untuk individu mereka yang berkecukupan. Sehingga misalnya bisa dijadikan sebagai beasiswa bagi para santri yang belajar di situ, meskipun ada di antara santri itu orang yang kaya. Tapi kalau zakat itu diserahkan ke pengurusnya, lalu dimiliki oleh pengurus, nah ini perlu melihat pengurusnya itu kaya atau tidak, karena itu ke arah pribadi. Tapi untuk kegiatannya bisa diberikan kepada mereka yang belajar, kemudian biayanya ditutupi dengan zakat. Wallahu a'lam. Selanjutnya, untuk pendapatan istri yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan suami, lalu suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya dan istri ridho, apakah diperbolehkan? Jawabannya, jika istri ridho, wallahu a'lam, pendapat yang kuat diperbolehkan, karena itu hak istri. Karena tanazul seperti ini, merelakan haknya, itu kembali kepada kepentingan individu. Allah kasih aturan dalam rangka untuk menghindari sengketa, di mana suami wajib memberikan nafkah. Tapi kalau misalnya istri ridho tidak dikasih nafkah, karena dia sudah merasa cukup, berarti dia melakukan tanazul, pendapat yang benar hukumnya boleh. Namun ulama berbeda pendapat, bolehkah itu dijadikan kesepakatan di awal nikah? Sehingga misalnya pada waktu akad nikah ada kesepakatan, saya tidak apa-apa kamu nikahi dan tidak dikasih nafkah juga tidak apa-apa, pokoknya yang penting saya ingin nikah dengan kamu, atau yang penting status saya sudah tidak lagi sebagai orang yang belum menikah. Dia hanya sebatas ingin mengubah statusnya sudah menikah, atau karena saking cintanya kepada seorang lelaki, pokoknya yang penting saya nikah dengan kamu, mau dinafkahi mau tidak dinafkahi itu terserah. Nah, ketika di situ ada kesepakatan, baik saya akan menikahi kamu dengan kesepakatan saya tidak akan menafkahi kamu, apakah kesepakatan seperti ini diperbolehkan? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau di awal tidak ada kesepakatan itu, kemudian setelah berjalannya waktu sang istri ridho ketika suaminya enggak ngasih nafkah karena penghasilan istri lebih besar, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, kita coba angkat telepon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustaz. Silahkan. Ustaz, mau menanyakan Ustaz, hukumnya kita menabung di bank syariah, ya Ustaz, ya, misal tabungan, deposito, mudaroba gitu. Itu hukumnya gimana, sedangkan itu sudah ada fatwa DSN MUI-nya, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, saya mendengar penjelasan Ustaz terkait hukum apa OVO dan GoPay, ya. Itu kan ada istilahnya perbedaan pendapat gitu antara ulama atau antara asatizah di kita gitu. Yeah. Nah, terus kalau saya tidak salah tangkap, saya mohon konfirmasi Ustaz, dan kalau nggak salah penjelasan Ustaz di video itu diserahkan ke kita masing-masing, kita lebih meyakini yang mana. Itu apakah memang boleh seperti itu Ustaz? Maksudnya kita misalnya meyakini bahwa ini tuh boleh gitu, jadi itu sehingga nggak apa-apa kita memilih seperti itu. Itu bagaimana Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai hukum tabungan di bank syariah, memang untuk menilai bank syariah tidak bisa kita nilai secara global, sehingga biasanya kami ketika diminta untuk menilai bank syariah, maka yang kami lakukan adalah penilaian untuk produknya. Untuk tabungan di bank syariah itu teller akan memberikan dua pilihan, apakah wadiah ataukah mudharabah. Kalau wadiah, duit yang Anda taruh di situ, la yazid wa la yanqus, enggak bertambah dan tidak berkurang. Anda naruh 1 juta ya tetap 1 juta. Terus seperti itu. Yang kedua, mudharabah. Mudharabah ini menurut penjelasan bank, uang Anda akan dipakai untuk usaha. Sehingga ada batasnya. Ya, ada batasnya. Dan uang itu bisa memungkinkan untuk bertambah. Cuman saya belum tahu apakah memungkinkan berkurang. Karena seperti yang kita tahu, Bank Syariah di Indonesia juga di bekerja sama dengan LPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga kalau ada potensi yang membahayakan dana nasabah, maka LPS yang akan menutupinya. Karena itu, melihat dua produk ini, kami sarankan bagi Anda yang mau menabung untuk lebih memilih produk wadiah. Namanya wadiah, meskipun secara hakikat statusnya adalah akad utang. Tapi nggak jadi masalah ketika ada ketidaksesuaian nama di sini. Yang penting dalam hal ini Anda tidak melakukan transaksi riba, karena di situ sebatas naruh duit, kemudian oleh pihak bank uang itu dikelola. Dan Anda tidak dikasih kelebihan sepeser pun. Cuman bank minta biaya administrasi sekian puluh ribu, dan itu hak bank karena sudah memberikan layanan. Selanjutnya untuk OVO dan GoPay, betul sekali bahasanya para asatidah di Indonesia, mereka berbeda pendapat apakah ini boleh ataukah tidak. Sebagian membolehkan dan sebagian melarang. Dan pembahasan yang detail yang pernah kita sampaikan di beberapa forum kajian adalah, coba Anda lihat seperti apa regulasi yang berlaku bagi OVO dan GoPay. Dengan melihat regulasinya, nanti kita bisa mengarahkan dari dua pendapat ini kira-kira mana yang lebih mendekati, apakah boleh mengambil diskonnya ataukah tidak boleh. Karena yang bermasalah dalam pemakaian OVO dan GoPay itu bukan saldo, bukan top up, tapi yang bermasalah adalah ketika itu digunakan ada diskon. Sehingga kita perlu tahu regulasinya. Dari situ kita nanti bisa menentukan akad OVO dan GoPay itu apakah akad wadiah ataukah akad utang piutang. Karena sementara ini menurut informasi yang saya terima, regulasi itu bisa berubah-ubah sehingga menyebabkan adanya perbedaan ijtihad dari para asatidah dalam menilai OVO dan GoPay. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan yang terakhir kita bacakan dari WA ya. Dari Nova di Kendal, Jawa Tengah. Apakah benar harta suami milik istri dan harta istri bukan milik suami? Yang kedua, bagaimana pembagian warisan apabila sepasang suami istri sampai akhir hayat belum dikaruniai anak? Siapa yang berhak mendapatkan harta warisan suami istri yang tidak punya keturunan sampai meninggal dunia? Baik. Apakah benar bahasanya harta suami milik istri, tapi harta istri suami tidak ikut memiliki? Saya nggak tahu ini aturan dari siapa ya. Kalau seperti ini berarti lebih enak jadi istri ya, atau menang posisi istri. Baik. Yang benar, tidak ada kaidah harta suami adalah milik istri, harta istri adalah milik suami. Kata orang Jawa, wekmu wekku, wekku wekmu. Apa yang aku miliki juga kamu miliki, apa yang kamu miliki juga aku miliki. Kaidah ini kaidah yang enggak benar. Bertentangan dengan banyak sekali penjelasan dalam syariat kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah warisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad." Kamu mendapatkan harta setengah dari warisan istrimu jika mereka tidak punya anak. Kalau mereka punya anak, kamu dapat falakum rubu'u. Kamu mendapatkan seperempat dari apa yang mereka tinggalkan. Dan para istri mendapatkan harta warisan seperempat jika suami tidak punya anak. Dan kalau suami punya anak, mereka dapat seperdelapan. Ini menunjukkan bahasanya harta istri bukan harta suami, harta suami bukan harta istri. Kalau harta suami dan harta istri mereka sama-sama memiliki, berarti mereka melakukan syirka amlak. Syirka amlak itu kongsi kepemilikan. Sehingga kalau HP ini saya memiliki dan juga dimiliki oleh si A. Saya dan si A sama-sama memiliki HP ini. Berarti kita melakukan syirka amlak terhadap HP ini. Kongsi kepemilikan. Begitu saya menisip ini tidak berlaku dalam harta di rumah tangga. Tapi Allah jelaskan kalau suami mati, maka istri mendapatkan seperempat jika suami enggak dapat warisan. Jika suami enggak punya anak, dan dapat seperdelapan jika suami punya anak. Berarti ini bukan syirka amlak. Berarti ini bukan syirka amlak. Makanya Allah kasih jatah sendiri. Meskipun itu untuk kepentingan nafkah atau untuk kepentingan infak. Dan disebutkan pula dalam riwayat yang sahih bahwa Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha pernah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena suaminya Abu Sufyan bin Harb termasuk orang yang pelit sehingga pada waktu ngasih nafkah itu kurang, tidak mencukupi kebutuhan Hindun dan anak-anaknya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan kepada Hindun, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silahkan kamu ambil hartanya Abu Sufyan diam-diam yang cukup untuk nafkah kamu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar. Andaikan harta suami adalah milik istri, maka Hindun tidak perlu izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan tindakan seperti ini. Tapi Hindun minta izin dari Nabi, tanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa batasan yang boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya izinkan boleh ngambil secukupnya, bukan seenaknya. Bukan sebebasnya. Baik. Lalu bagaimana ketika suami istri tidak punya anak sampai mati, siapa yang menjadi ahli warisnya? Jawabannya adalah ahli waris yang lain. Selain anak kan banyak ya. Ada saudara, ada orang tua. Kalau tidak ada orang tua, tidak ada saudara, ada paman. Kemudian kalau tidak ada keponakan, ada sepupu, dan yang lainnya. Maka ketika tidak ada keturunan, nanti perlu kita sebutkan siapa saja saudaranya, siapa pamannya dan seterusnya, termasuk keponakan dan sepupu, untuk melihat siapakah yang berhak mendapatkan warisan. Dan para ulama menyebutkan ahli waris itu jumlahnya ada 25, 15 dari kalangan lelaki dan 10 dari kalangan wanita. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah untuk kesempatan berikutnya, kemarin ada pertanyaan mengenai zakat untuk mertua, zakat untuk menantu, dan juga mengenai zakat untuk lahan yang disewakan lalu dia mendapatkan hasil sewa. Insya Allah akan kita bahas besok insya Allah, karena waktunya tidak cukup. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.